wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وإن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين آمين. Sebelum membahas kepada pembahasan salam, ini kan kalau di matan itu langsung kepada pembahasan salam ya. Tapi Syekh Mustafa itu di dalam kitab beliau menjelaskan beberapa penjelasan dan beliau rasa penting, makanya beliau masukkan di sana. Maka beliau istilahkan dengan istilah tatimmah. Yang istilah tatimmah. Yang pertama itu adalah jual beli atau ada pembahasan khiyar. Para ulama mengatakan asal pada jual beli ini adalah al-luzum. Asal pada jual beli adalah al-luzum. Apa itu makna luzum? Luzum itu jual beli itu tidak bisa difasihkan lagi. Ya, jual beli itu tidak boleh difasihkan. Kalau akad itu tidak boleh difasihkan lagi. Kalau seandainya si A telah mengatakan ijab, si B menerimanya, telah mengkabulnya, maka ini yang namanya akad yang lazim. Pihak A dan pihak B tidak boleh memfasihkan lagi. Ini namanya akad yang lazim. Ya, asal daripada jual beli itu adalah al-luzum. Artinya tidak boleh difasihkan. Tapi syariat memberikan semacam permasalahan yang kalau seandainya kita ada keinginan untuk mengembalikan, maka diperbolehkan. Atau semacam apa namanya, hak untuk bisa mengambil kembali. Atau hak untuk memilih. Maka ini namanya hak khiyar. Ya kan? Maka hak khiyar ini adalah hak untuk melanjutkan jual beli atau cukup sampai sekian. Kita tidak ingin melanjutkannya. Nah, maka ini yang disebut dengan hak khiyar. Maka para ulama mengatakan khiyar itu ada dua. Ada yang pertama khiyar namanya khiyar tasyahin. Ada yang kedua yaitu khiyar aib. Khiyar aib, khiyar kita boleh mengembalikan barang ini karena ada aib. Ya kan? Boleh jadi kita ditipu oleh si fulan ini. Contohnya kita ditipu adalah selama 3 hari atau selama seminggu sengaja tidak diperasnya susu daripada kambing atau daripada sapi ini. Supaya ketika dijual kelihatan banyak susunya. Ya kan? Al-halif. Seperti banyak susunya. Ini nama istilahnya tasriyah. Ketika kita beli, pertama kita beli kemudian kita peras, habis langsung susunya. Ini berarti kan ada tipuan namanya. Ini nama tasriyah. Ini dah aib. Maka boleh kita kembalikan. Yang kedua, umpamanya juga kita menemukan ada aib. Yang aib itu adalah aib yang qadim. Ada aib itu nama aib hadith, ada aib qadim. Aib qadim ini adalah aib yang terjadi sebelum adanya akad. Jadi sebelum kita adanya akad atau sebelum adanya qabat, itu namanya aib yang qadim. Terjadi pada kepemilikan si bai. Ketika sampai kepada kita, harusnya benda ini tidak ada aib ini. Ketika kita menjumpai aib ini, maka boleh kita kembalikan. Ini juga namanya khiyar. Boleh kita kembalikan karena ada khiyar aib di sini. Begitu juga umpamanya ketika kita mensyaratkan sesuatu, kemudian kita tidak menemukan syarat itu dalam jual beli ini. Maka boleh juga kita kembalikan. Ini juga namanya khiyar aib. Nah, ada yang kedua namanya khiyar tasyahi. Khiyar tasyahi ini tanpa ada aib. Tasyahi itu kan dengan kemauan kita. Tarawi. Para ulama mengistilahkan juga dengan tarawi. Khiyar tanpa ada aib, tapi dia bisa mengembalikannya. Sebabnya cuma dua. Selama kita masih ada di majlis, maka kita boleh memfasihkan akad ini. Boleh kita melanjutkan, boleh kita tidak melanjutkan. Namanya khiyar majlis. Selama kita masih di majlis. Ada yang kedua, yaitu namanya khiyar syarat. Kalau ada masing-masing kita memberikan syarat bahwa dia boleh mengembalikan barang ini atau tidak melanjutkan akad ini, ya kan, dalam sekian hari, maka diperturutkan syarat yang dia lakukannya. Syarat itu boleh dipersyaratkan oleh satu orang, umpamanya hanya pihak si pembeli atau dua-duanya, pihak penjual dan pembeli. Nah, gitu. Nanti masing-masing konsekuensi daripada syarat itu berbeda. Kalau seandainya yang mensyaratkan khiyar itu adalah umpamanya si pembeli, anggap saya mustari, ya kan? Ini pembeli. Mustari ini pembeli. Ini mustari, ini penjual. Ya kan? Saya si pembeli, ini penjual. Kemudian saya mensyaratkan bahwa barang ini dalam 3 hari itu boleh dikembalikan kalau seandainya saya tidak suka. Nah, gitu kan? Tapi barang itu dalam masa khiyar itu, ya kan, milik siapa? Ini pertanyaan juga. Jadi barang pada masa khiyar itu milik siapa? Milik bagi orang yang mensyaratkan. Contohnya saya yang mensyaratkan, maka milik saya. Atau yang mensyaratkan itu adalah si penjual, maka milik dia. Apa perbedaannya? Kalau seandainya di masa khiyar terjadi tambahan, terjadi umpamanya sesuatu yang menguntungkan, maka milik hal tersebut diberikan kepada orang yang mensyaratkan di awal. Umpamanya adalah di masa 3 hari itu susunya bertambah karena banyak makannya bertambah banyak. Maka susu tambahan itu boleh diambil oleh orang yang mensyaratkan. Nah, gitu. Ya, begitu juga umpamanya terjadi berbuah dia di masa buah dalam masa 3 hari. Atau yang lain. Ini namanya khiyar syarat. Maka yang pertama, kita ulangi lagi, maka yang pertama adalah kita bahas khiyar majlis. Jadi khiyar majlis ini maksudnya adalah selama kita masih dalam majlis, maka boleh kita untuk melanjutkan jual beli dan boleh juga kita membatalkannya. Dan khiyar syarat ini, coba perhatikan teman-teman, khiyar syarat ini diadakan oleh syariat di setiap jual beli. Jadi ketika kita melakukan akad jual beli, maka dalam akad jual beli itu syariat meletakkan pada akad jual beli itu hak khiyar secara paksa. Artinya baik si pembeli atau si penjual redo atau tidak redo, maka syarat ini akan ada karena syarat ini dari syariat. Kita melakukan akad sekarang, maka syariat mengatakan di sini ada hak khiyar selama itu disebut dengan baik. Ya, maka kalau bukan baik maka tidak ada khiyarnya. Jadi syarat pertama khiyar itu adalah kalau dia baik. Apa contohnya yang bukan baik? Yang bukan baik adalah contohnya hibah, ya kan? Syarikah, qirat, rohan, hawalah, kitabah, ijarah, itu bukan baik. Maka selama dia bukan baik maka tidak ada khiyar di sana. Nah, gitu. Tidak ada khiyar di sana. Jadi syarat yang pertama adalah syaratnya mesti baik, ya. Dan baiknya itu adalah baik yang mahdhah. Jadi kemarin kita bahas ada akad yang itu akad muawadhah itu mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu yang tafsudu mifasadi al-muqabil, ya kan? Seperti baik. Kalau yang ghairu mahdhah, maka tidak berlaku juga baik di sana. Tidak berlaku juga khiyar di sana. Nikah itu akad muawadhah, ya. Kita berikan mahar kepada dia, dia berikan dirinya kepada kita, akad muawadhah. Tapi adakah khiyar? Tidak ada khiyar, ya kan? Khiyar dulu. Nanti kembalikan 3 hari lagi. Tidak boleh. Kemudian syarat khiyar ini juga terjadi kepada ain. Kalau terjadi kepada manfaat maka tidak ada khiyar. Umpamanya adalah ijarah. Ijarah itu kan akad terhadap manfaat. Kita akad sekarang terhadap rumah ini. Apakah ain rumah ini yang kita miliki atau manfaat tinggal di rumah ini? Manfaat, nah, maka manfaat itu tidak ada khiyarnya. Ya, tidak ada khiyarnya. Nah, saya coba 2-3 hari. Kalau tidak, nanti balikan uang saya. Tidak bisa. Ya. Kemudian, selanjutnya adalah dia mesti lazim dari dua belah pihak. Mesti lazim dari dua belah pihak. Maka akad itu, kawan-kawan, ada akad itu namanya lazim min torfin. Lazim min torfin. Afwan. Lazim min torfaini. Ada yang kedua, jaiz min torfaini. Yang ketiga, lazim min torfin, wa jaiz min torfin. Yang pertama, lazim min torfaini. Dari dua belah pihak, hukumnya lazim. Yang kedua, jaizun min torfaini. Dari dua belah pihak adalah jaiz. Yang ketiga, lazim min torfin, wa jaiz min torfin. Apa makna lazim dan jaiz? Lazim maksudnya adalah tidak boleh difasihkan. dua belah pihak, baik si bayi maupun mustari, tidak boleh memfasihkan. Itu namanya akad lazim. Ada yang kedua namanya akad jaiz. Akad jaiz itu adalah akad yang boleh difasihkan oleh dua belah pihak kapanpun. Itu akad jaiz namanya. Ada yang ketiga, akad itu lazim min tarfin, dari satu pihak dia tidak boleh memfasihkan. Dari satu pihak lain boleh memfasihkan. Apa itu akad yang lazim min tarfin dan jaiz min tarfin? Yang pertama adalah akad yang jaiz min tarfain, dari dua belah pihak. Apa makna jaiz? Yajuzu lil aqidaini fashuhu. Boleh bagi dua orang berakad melakukan fasakh, pembatalan terhadap akad ini. Apa saja akad itu? Ada 10. Ada berapa? 10. Yang pertama umpamanya akad wakalah. Boleh enggak? Sekarang saya mewakilkan kepada Alvin. Fin, wakil saya wakilkan kepada antum untuk membelikan barang ini. Boleh enggak dia membatalkan sepihak? Boleh. Boleh enggak saya membatalkan, enggak jadi menjadikan dia sebagai wakil? Boleh. Nah, ini namanya jaiz min tarafaini, dari dua belah pihak yang melakukan akad, muwakil wa wakil, boleh memfasihkan. Yang kedua wadi'ah, yang ketiga ariyah, yang keempat hibah sebelum qabad. Hibah sebelum qabad, saya menghibahkan kepada Alvin, tapi Alvin belum menerima barang ini, belum qabad terhadap barang ini, maka masih boleh memfasihkan. Kata Alvin, Ustaz enggak perlulah, ya kan, saya sudah banyak punya barang itu, enggak usah berikan kepada saya, berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah gitu, ya kan. Maka saya juga boleh mengambil sepihak walaupun Alvin tidak redha. Kenapa? Karena ini akad ini belum qabad. Tapi kalau seandainya beliau telah menerima, tidak boleh lagi saya minta. Nah, ya kan? Kemudian keberapa tuh? Yang pertama wakalah, yang kedua wadi'ah, yang ketiga ariyah, yang keempat hibah sebelum qabad, yang kelima syarikah. Akad syarikah, akad kerjasama. Kemudian akad ji'alah. Ingat kemarin akad ji'alah yang kita bahas? Ya kan? Ji'alah. Kemudian akad qirat, yang ketujuh akad qirat. Yang kedelapan akad musabaqah. Yang kesembilan akad gadai sebelum qabad. Gadai sebelum qabad. Kalau gadai setelah qabad, ini nanti termasuk pada jaiz min tarfin wa lazim min tarfin. Jadi rahan sebelum qabad apa maksudnya? Sekarang saya pinjam uang kepada Alvin. Fin, pinjam uang berapa? 100 juta. Ya kan, apa yang Ustaz jadikan gadai? Ya kan, karena tidak percaya saya uang sebanyak ini. Ya kan, tidak jadi saya menikah ini nanti. Ini uang tabung saya, kata dia. Apa gadainya Ustaz? Baik, ini sertifikat rumah saya. Ya kan, sebelum sertifikat ini diterima dan dipegang oleh Alvin, boleh saya ganti? Oh, tidak jadi. Nanti sertifikat sawah saya atau sertifikat kebun saya, boleh. Ar-rahnu qablal qabdi. Kemudian ke-10 adalah al-wasiyah lil ghairi bi syai'in, wasiat bagi orang lain, bagi selain waris, dengan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah akad yang lazimah min tarfain. Jadi dari dua belah pihak itu tidak boleh membatalkan akad ini. Tidak boleh membatalkan akad ini. Apa saja akadnya? Ada 10 akad juga. Ada 10 akad. Yang pertama yaitu akad ijarah. Akad ijarah, selama kita telah sepakat di awal, ya kan, kita melakukan akad ijarah rumah ini berapa? 1 tahun. Maka tidak boleh baba sembarang-barang mengambil. Oh, keluar geling keluar, tidak boleh. Haram hukumnya. Mesti sesuai di waktu dan mesti dua-duanya sepakat. Kalau sepakat 1 tahun, tidak boleh memfasihkan sebelum habis waktunya. Ini akad pertama, akad ijarah. Jadi lazimah min tarfain, dari dua belah pihak tidak boleh memfasihkannya. Yang kedua adalah akad khulu', yaitu akad khulu' yang kita bahas dalam bab nikah, ya kan? Talak dengan permintaan talak dengan adanya iwad, itu kan dengan permintaan si istri. Nah, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah akad musaqah. Akad musaqah. Akad musaqah ini akad kemarin terhadap pohon, ya kan, atau terhadap kebun, pohon yang telah berbuah, kemudian merawatnya, akan merawat pohon. Kemudian yang keempat, nanti ada pembahasan insyaAllah. Kemudian yang keempat, al-wasiyah ba'da mautil musi, wasiat setelah matinya orang yang berwasiat. Tadi kita katakan, sebelum meninggal itu boleh dia mencabut, ya kan? dia belum meninggal, dia udah bersia. Oh, maka wasiat ini boleh dia batalkan. Kayaknya enggak jadi sama orang ini. Karena saya lihat dia enggak pantas menerima uang sebanyak ini. Saya wasiatkan kepada yang lain, maka boleh. Tapi kalau setelah mati, enggak boleh siapa membatalkan lagi. Pihak ahli waris tidak boleh lagi. Ya kan? Pihak si penerima, dia alhamdulillah sudah menerima. Kemudian yang kelima adalah al-bai', jual beli. Jual beli juga akad yang tidak boleh dibatalkan dari dua belah pihak. Kalau kita telah sepakat, itu tidak boleh ada yang membatalkan. Ya. Kemudian yang keenam adalah an-nikah. Begitu juga nikah. Nikah kalau telah diterima oleh si pribadi ya, dari wali, maka tidak boleh dibatalkan lagi, tidak boleh memfasihkannya lagi. Yang ketujuh adalah as-sulhu, yang kedelapan al-hawalah, yang kesembilan al-hibah ba'dal qabdi li ghairil far'i. Hibah setelah qabad li ghairil far'i. Sekarang saya hibah kepada Alvin. Boleh enggak saya mengambil barang ini setelah Alvin menerima barang ini? Enggak boleh lagi, karena dia telah menerima. Kecuali kalau Alvin ini anak saya. Jadi bapak, kalau dia menghibahkan kepada anaknya, al-usul, kalau menghibahkan kepada furu'nya, maka boleh dia terima walaupun telah diqabadnya. Boleh dia mengambil lagi, walaupun ini telah diqabadnya. Gitu. Al-hibah ba'dal qabdi li ghairil far'i. Kemudian ke-10 adalah as-salam. Ya, salam. Yang itu akan insyaAllah akan kita bahas. Itu akad yang kedua. Ada yang akad ketiga adalah jaiz min tarfin wa lazim min tarfin akhar. Jadi dari satu sisi boleh dia membatalkan semaunya, satu sisi lain tidak boleh. Dia terikat dengan akad ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah akad gadai. Akad gadai. Akad gadai. Akad gadai itu dari pihak si penggadai, si penggadai, saya yang berutang tadi kan, maka saya namanya rohin. Alvin namanya murtahin. Barang ini namanya marhun. Saya yang menggadaikan sertifikat tanah saya tadi, ya kan? Setelah barang sertifikat ini diterima al-qabdu oleh si Alvin murtahin, maka tidak boleh lagi saya ambil. Berarti saya lazim dari segi saya. Betul kan? Tidak boleh saya batalkan. Tapi pihak Alvin, jaizun min jahatil murtahin. Boleh Alvin batalkan. Saya tidak terima. Kayaknya ini tanah yang murah sekali. Utang saya 100 juta. Tanah ini berapa lah harganya? Berapa meter pula tanahnya? Cuma pahamnya kalau berapa meter. Gitu kan? Boleh dia menolak. Yang kedua adalah ad-doman. Ya? Doman. Doman itu kemarin jaminan. Lazim dari segi orang yang menjamin, si domin. Tapi dari segi orang yang ditanggung, dia boleh. Saya enggak mau antum jamin-jamin. Ya kan? Saya mendiri katanya. Nah, maka tidak wajib adalah jaiz dari segi madmun lahu. Kemudian yang ketiga adalah jizyah. Jizyah. Ah, pajak. Jizyah itu nanti wajib bagi orang kafir zimmi ketika berada di daerah orang muslim. Yang kita bahas kemarin. Kafir zimmi ketika mereka berada di daerah orang muslim, maka mereka melakukan akad dengan imam orang muslim. Artinya dengan pemerintah. Namanya akad jizyah. Mereka wajib membayar jizyah namanya. Kalau tidak, mereka diusir. Ya kan? Jizyah ini lazim min jihatil muslim. Dari pihak si muslim, pihak imam nanti wajib bagi dia mengikuti aturan. Selama umpamanya si fulan ini membayar, maka tidak boleh dia ambil haknya. Tidak boleh dia usir-usir dan seterusnya. Tapi dari pihak si, apa namanya, si kafir, itu jaiz. Boleh dia membatalkan akad jaiznya. Dia mau pulang ke negeri kafirnya. Ya kan? Silahkan. Kemudian akad aman, musta'man yang kemarin kita bahas. Sama dengan pembahasan yang kita sebutkan dengan jizyah ini. Kemudian yang kelima, akad kitabah. Akad kitabah, apa akad kitabah itu? Akad budak, si budak ingin merdeka. Ya kan? Tuan, ya, saya sekarang kayaknya udah bisa bekerja. Ya kan? Berikan saya hak. Kata tuan, oke, okay, dengan syarat kau bayar setiap bulan 1 juta selama 1 tahun. Berarti dia harus bayar 12 juta selama 1 tahun, tapi per bulan dia bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Maka setelah melakukan akad itu, pihak si tuan, itu namanya lazimah bagi dia. Dia tidak boleh membatalkan akad ini. Kalau telah melakukan akad, dia harus menerima konsekuensi bahwa si budaknya akan menjadi merdeka nanti setelah pembayaran. Tapi pihak budak, dia boleh membatalkan. Mungkin di pertengahan, capek kayaknya jadi orang merdeka. Saya ingin jadi budak katanya. Boleh dia membatalkan. Nah, berarti lazimatun min jihati sayyid wa jaizatun min jihati al-abdi. Nah, gitu. Kemudian yang keenam adalah hibatul asli li far'ihi ba'dal qabdi. hibah seorang asal, asal ini bapak, kakek ke atas, ya kan? Kepada furu'nya, anaknya atau cucunya, setelah diterimanya, setelah qabadnya. Maka dari segi sifar adalah lazimatun. Lazimatun. Itulah menjadi milik dia. Tapi dari min jihatil asal, boleh dia mengambil barang-barang yang telah dihibahkannya ini. Syarat daripada khiyar majlis yang akan kita sebutkan tadi adalah mesti syaratnya adalah dia lazimah minal janibaini. Berarti baik, baik itu kan termasuk lazimah minal janibaini. Maka dalam baik boleh adanya khiyar. Jauh kali kita. Jadi khiyar majlis adalah khiyar yang ada yang ditetapkan oleh syariat kepada baik dan mustari secara paksa. Andai kita melakukan akad jual beli sekarang. Ya kan, Alvin, kita melakukan akad jual beli, oke. Kemudian saya mengatakan dengan syarat tidak ada khiyar bagi kau, Alvin. Ada tidak orang melakukan jual beli demikian? Kalau ada semacam sesuatu nanti tidak boleh kau kembalikan. Kalau dia mensyaratkan tidak ada khiyar dalam jual beli ini, maka batal jual beli, tidak sah. Ya, tidak sah. Maka sah, maka khiyar itu tetap pada setiap jual beli secara qahran. Kemudian kapan berakhir khiyar majlis ini? Pertama adalah dengan berpisahnya dua orang yang melakukan akad itu. Dengan berpisahnya dua orang yang melakukan akad tersebut. Bagaimana cara dia berpisah? Ya, tergantung tempat dia melakukan akad. Kalau sekarang kita melakukan akad umpamanya di ruak. Nah ini kita melakukan akad di ruak. Di mana? Di kamar dua. Ini kamar berapa? Kamar tiga, kita melakukan akad di kamar tiga. Kalau salah seorang berpindah ke kamar empat umpamanya, atau kamar lima, maka batal akad. Karena dia telah berpindah dari majlis akadnya. Majlis akadnya ada di kamar tiga, maka kalau berpindah, maka telah batal. Atau umpamanya di tanah lapang, sekarang kita pergi ke asyir. Di asyir di tengah jalan melakukan akad. Kapan dianggap tidak boleh khiyar lagi? Kalau satu daripada, atau dua belah pihaknya, atau salah satunya telah membalikkan punggung dan telah berjalan sekira-kira 3 dirok. 3 dirok itu sekitar 1,5 meter. Ya kan? Kalau telah berjalan dan membalikkan punggung, maka habis. Karena dia telah lari daripada majlis akadnya. Majlis akadnya adalah di tempat dia berdiri tadi. Ya, di tempat dia berdiri tadi. Itu kan kalau kita melakukan akad langsung. Bagaimana kalau kita melakukan akad sama handphone? Sekarang nggak ada lagi langsung. Gimana? Sekarang kita pakai handphone. Kapan dianggap majlis khiyarnya itu habis? Ketika kita telah mengetahui, cabut dari tempat kita melakukan akad itu. Sekarang membaca akad itu. Umpamanya sekarang kita baca HP. Ya kan? Kemudian kita berjalan dari tempat kita memegang HP itu. Maka ini juga dianggap sebagai habisnya masa khiyar majlis. Ini yang pertama, yaitu dengan berpisahnya dua orang yang berakad atau salah satunya. Bagaimana kalau dua-duanya tidak berpisah-pisah? Berdua terus gitu, laki-laki sama laki-laki. Bertahun-tahun bahkan, maka selama masih ada mereka masih di majlis. Selama mereka masih berdua, walaupun berpindah-pindah, umpamanya dari sini pergi ke Indonesia, pergi pula ke Amerika, berdua terus, tidak berpisah ke WC pun berdua, maka masih ada majlis khiyarnya. Majlis khiyar ini tidak ada batasnya kecuali kalau berpisah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bitakhayur. Takhayur itu adalah saling memilih. Oh, saya telah memilih jual beli. Kita berdua memilih jual beli. Atau kita berdua memilih memfasihkan jual beli. Itu namanya takhayur. Kita berdua telah saling memilih. Bagaimana kalau salah satu saja yang memilih? Umpamanya Alvin mengatakan, Ustaz, saya memilih jual beli ini, kita lanjutkan. Artinya, Alvin memilih hak dia adalah imdo al-bay. Jual beli ini dilangsungkan. Maka Alvin tidak ada hak akhir lagi. Saya memiliki hak akhir. Kalau saya inginkan lanjut, maka tidak boleh lagi untuk difasihkan. Tapi kalau seandainya saya belum melanjutkan, maka Alvin tinggal menunggu apakah saya ingin melanjutkan atau tidak. Nah, gitu. Maka khiyar majlis habis dengan dua hal. Pertama, bittafarruq, dengan berpisah dari majlis akad. Yang kedua dengan apa? Bittakhayur. Ya, bittakhayur. Bagaimana kalau seandainya meninggal? Apakah meninggal dianggap sebagai berpisah juga? Para ulama berpisah mengatakan at-tafarruq bil arwah tidak dianggap memutuskan khiyar majelis. Sekarang kita melakukan akad berdua, janganlah kita mau lama hidup insyaallah. Ada orang melakukan akad berdua, kemudian meninggal salah satunya, maka kalau seandainya di sana ada walinya, ada ahli warisnya umpamanya, maka ahli warisnya yang melanjutkan akad. Kalau tidak ada ahli warisnya, baru terputus akadnya. Gitu ya. Kemudian begitu juga kalau gila, begitu juga kalau seandainya hilang takallufnya, mukallafnya, ya kan, hilang taklifnya, maka berpindah kepada ahli warisnya kalau seandainya di sana ada ahli warisnya. Ini khiyar yang pertama, yaitu khiyar majelis. Ada yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini adalah dua orang yang melakukan akad atau salah satu keduanya mensyaratkan di waktu tertentu bahwa mereka akan melakukan fasikh atau mereka akan melanjutkan luzumul bait. Itu yang disebutkan dengan khiyar tadi kan. Khiyar itu adalah memilihnya seseorang atau dua-duanya ingin melanjutkan atau ingin memfasihkan imdha'ul 'aqdi au fashuhu. Nah gitu. Sekarang namanya khiyar syarat. Kalau seandainya dua-dua kita mensyaratkan adanya khiyar di sini, maka dua-duanya memiliki hak khiyar. Kalau salah satunya, maka salah satunya memiliki hak khiyar. Apa syarat sah khiyar syarat ini? Ada enam. Ada enam. Syarat pertama, mesti menyebutkan masanya. Kalau dia sebutkan kita lakukan khiyar, ya kan? Maka kalau dia tidak sebutkan masanya, maka tidak sah syarat ini. Yang kedua, masanya itu mesti maklumah. Umpamanya sehari, atau dua hari, atau tiga hari. Nah. Kemudian ketiga, tidak lebih daripada tiga hari. Tidak boleh lebih tiga hari. Maksudnya tiga hari sini, tiga hari, tiga malam. Ya, maksud tiga hari sini adalah tiga hari, tiga malam juga. Ya. Apakah malam sebelumnya masuk atau malam berikutnya masuk, itu termasuk khilafiyah antara Ibnu Hajar dan Ar-Romli. Kemudian yang kelima adalah bahwa barang yang kita lakukan akad itu, mabiyah itu, sesuatu yang tidak berubah ghalib pada masa khiyar itu, tiga hari itu. Kita sekarang melakukan akad umpamanya Alvin datang ke kamar saya dan melihat adanya goreng ayam. Goreng ayam, Ustaz. Ya. Nah, lalu kita melakukan akad, kemudian melakukan khiyar. Boleh tidak melakukan khiyar terhadap ayam ini selama tiga hari? Jangankan tiga hari, satu hari dia sudah berubah. Ya kan? Maka tidak boleh. Nah, kecuali kalau bertahan lama. Ini umpamanya. Bukan isinya ya, gelas umpamanya. Gelas kan enggak akan mungkin berubah selama tiga hari. Nah, gitu. Jadi dia mesti bertahan selama kita melakukan masa khiyar tersebut. Kemudian yang keenam, mesti harinya itu bersambung. Mesti harinya itu bersambung. Jadi dimulai dari ketika kita berakad itu. Dari ketika kita berakad itu, langsung ada, apa non? Bukan. Ketika kita mensyaratkan pada waktu akad itu, maka dari sana mulai bersambung, maksudnya apa? Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seperti itu. Jadi kalau kita syaratkan terputus-putus harinya, hari pertama ada khiyar, hari kedua tidak ada, hari ketiga ada khiyar, hari keempat tidak ada khiyar, hari keempat ada khiyar, maka tidak sah adanya khiyar. Mesti mutafsilah. Kemudian yang terakhir, khiyarnya itu dari waktu disyaratkan, bukan di waktu terpisah. Beda. Sekarang kami melakukan akad bersama Alvin. Di mana kita melakukan akad nih? Di sholah. Ya kan? Di sholah. Kapan kami mensyaratkan adanya khiyar? Boleh jadi tadi, sebelum sejam tadi kami melakukan akad dan di situ kami melakukan khiyar. Berpisah dua jam lagi. Maka dihitung tiga harinya adalah semenjak kami melakukan syarat tadi, bukan semenjak berpisah. Karena boleh jadi kami lama ceritanya kan, lama pula kita ngerompinya dulu, ghibah pula dulu. Maka tidak dianggap itu. Jadi dianggap ketika kita mensyaratkan, dihitung langsung. Ini namanya khiyar syarat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah khiyar aib. Ya, khiyar aib. Khiyar aib ini juga disebut dengan khiyar naqisah. Apa khiyar aib atau khiyar naqisah ini? Yaitu khiyar yang terjadi dengan sebab hilangnya sesuatu yang menjadi tujuan, ya, yang ada pada barang yang kita pesan ini atau barang yang kita lakukan akad ini. Sebabnya ada tiga. Sebab karaim ini ada tiga. Ya, sebabnya ada tiga. Yang pertama namanya taghrirun fi'li. Taghrirun fi'li. Jadi aib ini dhabitnya adalah ada kalanya dia akan mengurangi ain benda ini atau mengurangi nilai daripada benda. Ada kalanya ainnya tetap seperti itu tapi nilainya berkurang. Qimahnya berkurang. Nah, maka masing-masing dua ini bisa kita melakukan khiyar nanti. Bisa kita melakukan pengembalian barang ini. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah taghrirun fi'li. Pertama adalah taghrirun fi'li. Umpamanya seperti yang kita sebutkan tadi. 3 hari, 4 hari sebelum melakukan jual beli kambing ini, sengaja tidak diperasnya. Ya kan? Sapi ini sengaja tidak diperasnya. Ini namanya tasriyah. Tasriyah. Tasriyah itu adalah orang yang tidak tasriyah itu berasal daripada puting susu hewan. Itu namanya tasriyah. Jadi, memeras susu itu. Jadi, seandainya disengaja dia tidak diperasnya selama 3 hari, 4 hari, ini namanya tasriyah. Kemudian dijualnya pada hari ke-4 atau hari ke-5. Ketika dijualnya, orang-orang melihat, ini banyak sekali susunya. Berarti kita tertipu. Taghrirun fi'li khida'. Taghrir bisa dikemana khida'. Ditipunya kita. Maka ketika kita mengetahui bahwa ini adalah tipuan, boleh kita kembalikan. Jualnya ayam membuatnya. Warnanya, wah indah sekali. Ternyata dicatnya. Ini kan? Maka boleh kita kembalikan. Taghrirun fi'li. Tapi kalau dari awal kita tahu ini ayam yang sudah dicat, maka tidak boleh kembalikan. Kemudian, yang kedua adalah qada'un urfi. Qada'un urfi. Qada'un urfi ini maksudnya adalah bahwa di benda ini harusnya secara uruf dia tidak memiliki aib begini. Harusnya benda ini tidak memiliki aib yang mengurangi ain ini atau mengurangi qimahnya, nilainya. Harusnya kita melakukan akad pada benda ini, harusnya tidak ada aibnya, seperti itu. Ya. Contohnya apa? Contohnya kita jual beli kitab. Ya kan, Afrin jualnya kitab kepada saya. Setelah saya cek-cek, ternyata hilang 3 lembar halamannya. Mana ini halaman ini? Padahal ini halaman penting ini. Mana ini? Berarti ada kekurangan pada ainnya. Maka boleh saya mengembalikan. Ini namanya qada'un urfi. Atau umpamanya adalah dia, kita katakan, ghalibnya harusnya ada, tidak ada aib ini di sini. Tapi kalau ghalibnya, udah ada aibnya di situ, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Umpamanya apa? Umpamanya, umpamanya adalah budak yang telah tua. Budak perempuan telah tua. Jadi sudah susah juga sekarang mentasawurkan cari contohnya. Dulu, kata para ulama, budak yang telah tua itu, kita syaratkan umpamanya, budak yang telah tua, ketika kita beli, umpamanya ternyata dia tidak perawan lagi. Ya, itu suatu yang bukan aib di sini. Tapi kalau budak itu umurnya masih kecil, kemudian dia tidak lagi perawan, itu baru aib. Tapi kalau sudah tua, umpamanya, umuran 30-40-an, maka bukan aib. Nah, ya kan? Maka bukan aib. Ya. Maka kalau seandainya kita menemukan umpamanya demikian, maka tidak ada ikhtiar. Kemudian, apalagi? Yang terakhir adalah iltizamin syartiyin. Iltizamin syartiyin. Iltizamin syartiyin ini seperti yang kita katakan, kita mensyaratkan adanya sesuatu pada benda ini. Maka kita tidak menemukan ketika kita melihatnya, maka boleh kita kembalikan. Ini namanya kira syarat. Ya kan? Tadi saya rasanya mensyaratkan apa namanya, warnanya warna hijau. Kok sekarang warnanya warna hitam? Maka boleh kita kembalikan. Ini namanya iltizamun syarti. Boleh kita kembalikan. Ya? Ketika kita mengetahui umpamanya bahwa di barang ini ada aib, maka syarat mengembalikannya adalah bersegera untuk mengembalikannya. Ya, bersegera untuk mengembalikannya. Jadi ketika kita mengetahui umpamanya ada aib di sini, oh, ini kok warnanya beda dari yang kita syaratkan. Nah, gitu. Saya mensyaratkan warna hijau, warna hitam. Ini aib namanya. Maka syariat mengatakan kalau kita tahu sekarang wajib mengembalikan sesegera mungkin. Tapi kita tunda pula dulu. Sehari, dua hari. Atau bahkan kita pakai terlebih dahulu. Maka hilang hak khiyar bagi kita. Tidak boleh lagi khiyar. Jadi kalau dia telah memakainya. Atau dia tunda mengembalikannya. Kecuali karena uzur. Sekarang dia lagi makan. Kemudian mengetahui umpamanya. Ternyata ada aib. Ya, makanlah dulu. Selesaikan makan. Dia lagi sholat. Ya kan? Kelihatan ada aib umpama barang dibelikan. Selesaikan sholat dulu. Jangan langsung keluar pula. Ah, tidak disarankan pula berlari. Gitu kan? Habis. Habis dalam pembahasan tentang khiyar. Kemudian pembahasan yang kita bahas selanjutnya adalah itu tentang babul usul wa thimar. Yang disebut oleh para ulama babul usul wa thimar. Babul usul wa thimar ini adalah ada kalanya kita menjual pohon, ya, pohon saja. Ada kalanya kita menjual pohon saja, tidak dengan buahnya. Atau ada kalanya kita menjual buahnya saja, tidak dengan pohonnya. Ada kalanya menjual dua-duanya. Kalau kita menjual pohonnya saja, apa syaratnya nanti? Kalau kita menjual buahnya saja, apa syaratnya nanti? Kalau menjual dua-duanya, apa syaratnya nanti? Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama, kalau seandainya ya kita melakukan akad jual beli, kemudian kita membeli buahnya saja, kita membeli buahnya saja, atau buah ini apa istilahnya? Atamroh buah ya. Kalau azra'a tanaman, azra'a ini apa? Iya, hasil panen. Contohnya padi. Padi itu zara'a. Bukan kita sebut dengan samroh. Umpamanya biji-bijian. Itu zara'. Kalau kita melakukan akad jual-beli, kemudian kita membeli hanya buahnya saja. Tanpa pohonnya. Ya, tanpa pohonnya. Maka di sini ada dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Atau ada dua rincian. Rincian pertama, kalau seandainya buah ini telah budu solahnya. Tahu budu solah? Jadi para ulama mengatakan budu solah dari segala sesuatu itu berbeda. Ada kalanya budu solah ini adalah maksudnya dia sampai kepada hal yang telah bisa dimanfaatkan. Umpamanya kalau buah itu adalah buah yang berwarna, maka telah mulai berwarna. Umpamanya anggur warna merah. Maka awalnya kan enggak warna merah. Awalnya warna hijau. Dari hijau dia telah mulai memerah. Maka ketika dia mulai memerah ini kita istilahkan dengan budu solah. Ini sangat penting dobit ini ketika kita membahas tentang zakat. Ketika membahas zakat ini penting pembahasan tentang budu solah ini. Jadi budu solah itu berbeda masing-masing. Kalau buah itu adalah buah yang berbeda warnanya, maka melihat dari perbawah warnanya. Ada kalanya berubah buah itu tidak ada dengan warnanya. Warnanya dari kecil sampai besar warnanya seperti itu. Maka dengan kata perawat dengan tumbuh dengan lembutnya dia dengan mulai ada airnya, ya mulai ada airnya. Ini kalau seandainya pada buah-buahan. Tapi kalau pada padi muanya gimana? Kerasnya istidat. Jadi mulai kerasnya. Kalau dia telah keras, kalau dia telah mulai berubah warna tadi, telah berair. Ya kan? Walaupun belum sempurna kita bisa makannya, ya kan? Maka ini diistilahkan dengan budu solah, telah mulai solahnya. Ai solah lil akal, solah lil istimal wa ghairi dzalik. Paham ya? Itu namanya budu solah. Kalau seandainya buah ini ketika kita beli, kita hanya membeli buahnya saja, ya kan? Dan buah itu ketika itu telah budu solah. Maka para ulama mengatakan sah menjualnya secara mutlak. Apa sah secara mutlak? Baik kita syaratkan untuk memotongnya ketika itu langsung, atau tidak disyaratkan untuk memotong. Dan sah. Kenapa demikian? Karena kemungkinan dia akan tertipu sedikit. Tapi kalau seandainya dia belum wudu salat, belum wudu salat, maka para ulama mengatakan sah dengan syarat dipotong. Sekarang umpamanya cabai. Apa contohnya? Anggaplah anggur. Tidak tahu untuk apa anggur muda gunanya. Anggaplah dia membeli anggur ini sebelum wudu salat. Ya, sebelum wudu salat. Maka para ulama mengatakan tidak boleh menjualnya kecuali harus dipotong. Dia sekarang ada di batangnya. Tidak boleh menjual yang di batang ini kecuali harus dipotong dan harus diambil. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dipotong, nanti akan terjadi namanya gharar. Apa gharar? Boleh jadi buah ini akan rusak nanti. Karena biasanya kalau dia belum wudu salat, ada kemungkinan terjadinya hama. Ya kan? Kemungkinan dia tidak akan masak. Itu ada kemungkinan. Tapi kalau sudah masak, berarti kan menunggu untuk dipanen lagi. Nah, seperti itu. Maka sebelum wudu salat, ada banyak kemungkinan dia akan rusak. Nah, maka ada gharar di sana. Maka tidak boleh menjualnya kecuali dengan syarat dipotong langsung. Itu kalau belum wudu salat. Ini kalau kita hanya membeli buahnya saja. Ya, ada pohon, ada buahnya, kita hanya membeli buahnya saja. Maka ada rinciannya. Kalau dia telah wudu salat, maka sah secara mutlak. Baik, mutlak ini maksudnya boleh kita tunggu. Kita beli sekarang, boleh nanti kita ambil. Boleh kita ambil nanti sampai zaman panennya. Ya kan? Itu pun kalau diizinkan oleh si penjual, ya kan, si pemilik pohon ini. Kalau seandainya dia tidak mengizinkan, wajib kita membayar ujroh juga, karena buah kita dititipkan di sana. Nah, gitu. Dan boleh juga langsung kita ambil. Tapi kalau seandainya buah tersebut belum wudu salat, maka wajib dipotong untuk diambil. Ya kan? Karena ada gharar nanti. Ya kan? Ada kemungkinan rusak. Kalau rusak, seandainya rusak nanti, berarti kan akad rusak. Nah, maka untuk menghilangkan gharar dari awal, Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh menjualnya kecuali dengan harus dipotong dari sekarang. Ini kalau kita melakukan akad terhadap buahnya saja. Bagaimana kalau seandainya melakukan akad terhadap ya pohonnya saja? Kalau hanya pohonnya saja, ya kan? Maka para ulama mengatakan boleh juga menjualnya secara mutlak. Boleh menjualnya secara mutlak. Walau belum wudu salat dan setelah wudu salat. Karena tujuannya karena pohon. Apa pengaruhnya terhadap buah ini? Nah, gitu. Maka boleh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau dia menjual dua-duanya, pohon dan buahnya ini. Kalau dia menjual pohon dan buahnya. Kalau dia menjual pohon dan buahnya langsung, ya kan? Maka kalau seandainya tanpa syarat dipotong, maka boleh. Karena buah ini adalah, asalnya dia bukan buah ini. Asalnya adalah membeli pohon ini. Maka buah ini sebagai apa saja? Sebagai tabiat saja. Maka menjadi tujuannya sebetulnya adalah pohon ini. Maka buah ini adalah tabiat. Sehingga kalau tabiat, maka tidak disyaratkan dipotong. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya disyaratkan untuk memotong, boleh enggak? Kata perumah tidak boleh. Kenapa pula dipotong? Kan itu milik kita. Nah, maka tidak boleh disyaratkan untuk memotongnya. Ini pembahasan sederhananya. Walaupun panjang pembahasan dalam kita para ulama. Ini sederhananya. Ada kalanya kita membeli pohonnya saja, atau buahnya saja, atau dua-duanya. Kemudian selanjutnya adalah barang yang kita lakukan akad. Kemudian ketika melakukan akad, barang itu belum diterima. Alvin melakukan akad dengan saya, ya kan, kitab ini. Kemudian barang ini belum diterima. Itu namanya qoblal qabdi. Tapi kita akad, kita telah selesai. Artinya barang ini sebetulnya milik Alvin sekarang. Tapi belum adanya qobat. Belum adanya qobat. Maka para ulama mengatakan, al-mabi' qoblal qabdi min dhamanil ba'i'. Apa kaidah ini? Al-mabi' qoblal qabdi min dhamanil ba'i'. Barang jualan sebelum qobat. Sebelum qobat siapa? Mushtari. sebelum mustari qabad barang ini, maka dia termasuk jaminan si bai'. Artinya segala kerusakan yang terjadi, maka saya yang menjangu, yang menjamin, saya yang mengganti, saya yang bertanggung jawab. Ketika kami melakukan akad umpamanya dan terjadi kerusakan, ya kan? Apakah itu kerusakan terjadi dengan sendirinya, kerusakan samawi dengan afat samawiyah, atau orang lain yang merusaknya, atau malah saya yang merusak? Kalau saya yang merusaknya, maka seolah-olah saya memfasikan akad ini. Ya kan? Kalau orang lain yang merusaknya, sebetulnya Alvin itu ada khiyar. Alfa khiyar Alvin, boleh jadi dia enggak apa-apa, saya terima barang ini. Kalau dia terima barang ini, maka dia meminta ganti rugi kepada siapa? Kepada orang yang merusak. Tapi kalau seandainya dia tidak menerima kerusakan ini, artinya dia tidak mau, boleh dia memfasihnya. Kalau memfasih, maka saya yang meminta rugi kepada si perusak. Nah, gitu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah masuk kita pembahasan tentang salam. Tentang salam. Kemudian juga adalah bahwa barang sebelum qobat, ini mungkin banyak terjadi. Barang sebelum kita qobat, kan tadi Alvin belum qobat ya. Qobat itu apa artinya? Nerima. Bahasan dalam kitab-kitab itu adalah al-ikhla' wa takhliyah. Kan qobat itu masing-masing beda barang. Kalau umpamanya antum mau beli gelas ini, bagaimana cara qobat gelas ini? Dengan memindahkan dari tempat dia, dari sini ke sini. Beli motor dan pindahkan barangnya ke tempat yang lain. Kalau selama barang itu masih ada di tempat itu, masih belum ada qobat namanya. Beli rumah, bagaimana qobatnya? Jangan dipindahkan. Diserahkan kuncinya. Ya kan? Barang-barang kita keluarkan, itu namanya qobat. Kita ikhlakkan, kita kosongkan barang-barang kita. Tapi selama masih ada barang-barang kita, maka belum ada namanya qobat. Kunci belum kita serahkan, maka belum ada qobat. Maka tak boleh Alvin masuk ke dalam. Contohnya, barang itu ada di rumah saya. Nah, gitu kan? Kemudian Alvin mau mengambil, maka tidak boleh Alvin masuk ke rumah saya tanpa izin saya. Karena barang ini belum qobat. Tapi kalau telah qobat, gitu kan, maka boleh si Alvin mengambilnya. Kemudian, barang sebelum qobat itu juga tidak boleh ditasarrufkan. Tidak boleh? Tidak boleh Alvin menjual. Barang ini telah kita lakukan akad tadi. Kemudian, ya kan, belum diterima, jangan pula dibagikan dulu. Silahkan beli, ya kan? Atau dia jual, belum boleh, belum sah. Kalau ada orang melakukan akad dengan dia terhadap barang yang belum dia qobat, maka barangnya tidak sah. Banyak ada akad seperti itu. Jadi dia belum punya, kemudian dia telah jual pula kepada orang lain. Nanti baru diambilnya, nah gitu, ya kan? Jadi sebelum kita menerima barang itu, yang kita belum boleh kita menjual. Belum boleh. Tapi kalau semacam janji, maka tidak masalah. Hah? Tidak tahu saya, terserah. Tapi kalau semacam janji, boleh. Contohnya, nanti saya punya barang. Nah gitu, barang saya datang nanti umpamanya seminggu lagi. Ya kan? Nah, kalau sudah datang, nanti baru kita lakukan akad, tidak masalah. Jadi sekarang hanya wa'adun saja. Wa'adun bil bai', tidak masalah. Tapi kalau dia melakukan akad terhadap barang dia yang belum sampai kepada dia, maka tidak sah, belum boleh. Ya, kecuali dalam beberapa hal yang dibolehkan oleh ulama. Jadi tidak boleh jual beli dan tasarruf. Tasarruf ini adalah kita hadiahkan, kita hibahkan, kita jadikan barang gadaian dan seterusnya, tidak boleh. Ya, karena belum kita terima. Kecuali dalam beberapa hal, yaitu kalau seandainya berupa kurbah, berupa ibadah, kita beli budak. Budak itu belum sampai kepada tangan kita. Kata para ulama, boleh kita melakukan tasarruf terhadap budak ini. Contohnya, kita merdekakan dia. Boleh. Nah, karena dia bersangkut dengan budak dan yang lain-lain. Itu secara garis besar, ya kan? Nanti kalau dalam kitab Minhaj itu banyak lagi rinciannya. Masuk kita kepada jual beli salam. Assalam. Ya, assalam. Assalam. Ingat gak kawan-kawan, di awal pernah kita bahas bahwa jual beli itu ada dua. Ada jual beli mu'ayyan, ada jual beli mausufun fidzimah. Mantap. Ada namanya bai' mu'ayyan, bai' mausuf fidzimah. Bai' mu'ayyan adalah ini, saya jual kepadamu gelas ini. Kan mu'ayyan, mu'ayyan itu ada kalanya bil isyarah, bi idhofah, saya jual gelas saya. Ya kan? Atau dengan alif lam ma'rifah, saya jual rumah, bi'atukal bait. Saya juga sulit menerjemahkan bahasa Indonesia. Bi'atukal bait, saya jual kepadamu rumah. Ma'ruf, rumah saya satu. Nah, gitu kan? Itu namanya jual beli mu'ayyan. Ada kalanya jual beli itu namanya mausuf dzimmah. Tidak ada di tempat. Tapi bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan kita sebut sifat-sifatnya. Ya kan? Seperti yang kita sebut jual beli online. Saya lebih condong bahwa jual beli online itu adalah jual beli mausuf dzimmah. Maka tidak boleh yang jadi patokan adalah ainnya. Kita kalau jual beli mu'ayyan, mausuf dzimmah, tidak boleh. Saya Saya melakukan pemesanan terhadap ini. Kalau seandainya dia akadnya menggunakan akad salam, maka tidak sah. Karena akad salam itu tidak boleh terhadap benda yang mu'ayyan. Ya kan? Akad salam itu termasuk akad yang mausuf dzimmah. Maka akad mausuf dzimmah umpamanya seperti yang kemarin kita katakan, jual beli online. Jual beli online itu tidak boleh yang jadi patokan adalah videonya atau gambarnya. Tidak boleh. Karena gambar itu kadang-kadang menipu. Ya kan? Pakai efek dan lain-lain. Ketika kita menjumpakan dalam gambar mantap warnanya, sekarang warnanya pucat. Nah, maka tidak boleh yang jadi patokan adalah gambar. Ya kan? Yang menjadi patokan harus awsaf. Apa istilahnya? Sebutkan semua spesifikasinya. Dari segi naunya, jenisnya apa jenisnya ini? Oh, ini HP. Naunya apa? Tipenya apa? Ya kan, model apa? Ini semuanya disebutkan. Maka yang menjadi patokan bagi kita adalah awsaf ini, bukan bentuk surahnya. Ya kan? Dan bukan juga komentator orang. Bagaimana apa istilahnya komentar? Testimoni. Nggak boleh itu jadi patokan. Tapi itu sebagai untuk kita pribadi itu enggak masalah. Tapi itu sebagai patokan untuk barang ini enggak boleh. Ya kan, untuk keabsahan barang ini tidak boleh. Mesti awsaf yang disebutkan oleh si penjual atau si pembeli. Nah, jadi kita katakan al-bay' ada dua. Ada al-bay' ala syai'in mu'ayyan. Ini yang telah kita bahas kemarin. Ada al-bay' ala syai'in mausufin fi dzimmah. Ya. Bay' syai' mausufin fi dzimmah ini ada dua. Imma bilafzis salam wa imma bilafzil bay'. Kalau dengan menggunakan lafaz salam, ini yang kita bahas sekarang, itulah salam. Kalau menggunakan lafaz bai, itu bai yang kita bahas kemarin. Tapi dia mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah. Kalau beli jual mu'ayyan, mesti ru'yah, mesti dilihat. Tidak boleh kita tidak melihat. Saya jual kepada antum di pensil saya. Pensil saya. Boleh tidak? Pensil itu ada dalam saku saya. Dia tidak melihat. Boleh tidak? Tak boleh. Karena ini benda yang mu'ayyan, mesti dilihat. Tapi kalau mausuf fi dhimmah, boleh. Ya kan? Saya jual kepadamu umpamanya pena, bukan pena saya, pena, warnanya hijau, ciri-cirinya begini, maka boleh, karena dia adalah suatu yang, dia nakira, dia mausuf fi dzimmah, ya, mausuf fi dzimmah itu ada dua, ada kalanya dengan lafaz salam, ada dengan lafaz, baik, sekarang salam, assalam lughatan al-istia'jal wa taqdim, Istijjal itu artinya adalah di awal, ya, mempercepat. Karena kenapa dikatakan mempercepat? Karena orang melakukan salam itu nanti dia menyerahkan uang itu di depan, menyerahkan saman itu di depan, atau istilahnya rasul mal itu di depan. Ketika kita melakukan akad salam, ya kan? Saya contohnya kita katakan dia mengatakan dengan bahasa Arab umpamanya aslamtu ilaika. Ya, aslamtu ilaika hadhil alf dinar. Saya serahkan kepadamu 1,000 dinar ini fi sayyaratin yabaniyah. Mobil Jepang, gitu kan? Min syarikah kada keluaran dari pabrik ini. Nau kada, naunya adalah ini. Modelnya tahun sekian. Kamu serahkan bulan depan tanggal sekian. ya kan, di kota ini, itu namanya akad salam. Ada berapa orang di sana? Ada berapa rukun di sana? Pertama ada muslim di sana. Ya, ada muslim. Muslim itu yang melakukan akad penyerahan uangnya ini. Nah, itu namanya muslim. Kalau dalam akad jual beli istilahnya adalah mustari. Ya, muslim itu istilahnya mustari. Kemudian ada muslim ilaih. Ada muslim ilaih, yaitu si bai'nya. Kemudian ada muslim fihi. Muslim fihi ini barang yang dipesannya. Kemudian ada rosumalin. Rosumalin ini ada uangnya. Atau ya uang-uang mukanya. Kemudian yang terakhir adanya sighat. Ya, adanya sighat. Dan sighat ini yang saya sulitkan. Gimana salam ini dalam pembahasan bahasa Indonesia. Dia mesti menggunakan sighat salam atau salah. Apa terjemahan salam atau salaf ini? Hah? Bisa enggak kita katakan pesan? Saya dari dulu merenung-renung pesan, pesan, pesan. Salam itu pesan artinya. Bisa enggak kita katakan assalamu ilaika hadza? Wallahu a'lam. Boleh jadi. Takribnya adalah mungkin pesan. Ya kan? Ya kan? Delivery. Wallahu a'lam. Apa definisinya syara'an? Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Dari awal beliau katakan, salam itu adalah menjual sesuatu yang disifati pada tanggungan. Berarti dia bukan muayyan. Berarti tidak tahu barangnya kita sekarang. Yang ada adalah mausufnya, sifat-sifat barangnya. Ya kan? Ciri-ciri barangnya. Bi lafdhis salam awis salaf. Dengan lafaz salam atau lafaz salaf. Bagaimana kalau dia jual beli salam tapi menggunakan lafaz baik? Tidak sah. Ya kan? Salamnya tidak sah, baiknya juga tidak sah. Itu pendapat utama dalam mazhab kita. Arkanus salam, rukun-rukun salam. Ada lima. Muslim, ya, orang yang menyerahkan rasul malnya dalam juz akad. Kemudian muslim ilaih, ya, orang yang menerima rasul mal ini dan dia yang akan mencarikan mabiknya nanti. Kemudian adanya muslim fihi. Muslim fihi ini adalah barangnya, musmannya. Atau dan kemudian rasulman. Rasulman ini adalah salam itu. Rasulman ini saman itu sendiri. Syarat daripada muslim dan muslim ilaih ini sama dengan syarat-syarat mabai' dan mustari dalam yang kita bahas di awal, ya kan? Mesti syaratnya mutlak tasarruf, ya kan? Dia ikhtiar, kemudian dia ru'yah Islamnya kalau membeli mushaf dan seterusnya. Kemudian barang-barang ini juga muslim fihi ini syaratnya juga seperti yang kita syaratkan, ya kan, barangnya suci, bermanfaat, kemudian bisa diserahkan, terlihat, tentu tidak terlihat di sini. Disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian muslim fihi itu udah berapa lama kita dari tadi? Berapa menit kita dari tadi? Udah sejam ya. Kita sebut tentang syarat muslim fihi yang kita mungkin muslim fihi aja dulu. Dalam itu usul sihati salam. Ya, dalam kitab Syekh Mustafa disebutkan syarat muslim fihi. Kita sebutkan sedikit. Jadi syarat muslim fihi, apa muslim fihi itu tadi? Barang yang dipesan. Jadi tidak semua barang itu sah untuk dipesan. Kalau seandainya kita terjemahkan salam dengan pesan. Saya mengatakan tadi ini untuk takrib ya. Karena akad ini akad khusus dalam bahasa Arab. Ya, jadi untuk takrib kita terjemahkan dengan akad pesan. Yang pertama syaratnya adalah ayyakuna ghaira muayyan. Ayyakuna ghaira muayyan. Jadi tidak boleh barang itu dia umpamanya saya pesan dengan ciri-ciri begini. Tapi dia nampak barang itu, maka ini tidak sah. Maka saya sulit. Apakah ini kan boleh saja kalau itu adalah akad baik. Tapi kalau akad pesan sulit. Masa pesan tidak boleh. Nah, di sini ganjilnya sedikit menerjemahkan dengan pesan. Boleh tidak kita mengatakan, saya pesan ini, bentuknya ini, bentuk ini. Boleh tidak? Apa masalahnya? Ya kan, kelihatan. Apa masalahnya? Dalam masa dulu, siapa masalahnya? Saya katakan, Angel. Ya, Ustaz. Saya pesan gelas ini, ini bentuknya begini, tingginya begini, ya kan, modelnya begini, boleh enggak? Apa masalahnya? Ya kan? Tapi dalam bahasa Arab itu enggak boleh. Kalau saya katakan aslamtu ilaiki angel, ya kan? Bihadzal alf min hadzal kub. Kata-kata wa kata wa kata saya sebut cepat. Itu enggak sah dalam bahasa. Maka saya katakan salam itu sulit terjemahkan. Paham ya? Wallahualam. Mungkin dalam beberapa hal bisa dipraktikkan, dalam beberapa hal lain tidak bisa dipraktikkan. Itu syarat pertama. Dia syaratnya gharu muayyan. Kalau gharu muayyan ada di tempat, lalu kita pesan itu, maka tidak sah dalam akad ini. Ya. Yang kedua, dia memiliki sifat. Sifatnya mesti sifat yang berbeda dari yang lain. Kalau sifatnya sifat umum, tidak boleh. Jadi mesti sifatnya itu sifat yang menghilangkan jahalah. Jadi mesti dia tahu dan langsung dia paham bahwa untuk membedakan benda ini dengan benda yang lain. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak bercampur dengan benda yang lain. Dia tidak bercampur dengan benda yang lain. Yang mana benda itu kalau seandainya dipisah akan menjadi benda berharga pula. Umpamanya ini, saya pesan beras yang bercampur dengan gandum. Ya, itu tidak mungkin. Ya, karena umpamanya gandum itu bisa diifrotkan nanti. Beras itu bisa diifrotkan. Jadi masing-masing itu, kalau kita pesan masing-masing boleh. Nah, itu. Dia syaratnya mesti tidak ada mukhtalit. Dia mesti tersendiri. Nah, itu kan sulit juga. Umpamanya juga adalah kita katakan kue. Kue itu tidak sah salamnya. Karena banyak campuran di sana. Ya kan? Nah, maka saya katakan ini bukan akad salam. Ini sulit kita menerjemahkan kalau ini pesanan. Kemudian selanjutnya tidak boleh dimasuki oleh api. Tidak boleh dalam pembuatannya tidak ada campur tangan api, ya, campur tangan api. Campuran api. Ya. Jadi pembuatannya tidak boleh umpamanya pakai kompor, enggak boleh. Maka enggak boleh memesan kue. Ya kan? Sulit, enggak boleh salam kue. Enggak boleh salam kue. Ya, tidak boleh salam kue. Kalau kita terjemahkan dengan pesanan, berarti tidak boleh kita delivery kue. Tidak boleh delivery rumah makan Jawa Padang, rumah makan Jawa. Itu kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia menggunakan api. Karena menggunakan api. Saya dari dulu mencoba menerjemahkan salam itu dengan pesanan gitu, tapi menjadi bingung sendiri. Berarti tidak boleh ini kita delivery. Semuanya tidak boleh. Tausil tidak boleh. Tidak ada yang boleh. Tidak boleh. Gitu. Wallahu a'lam, kalau seandainya ada di mazhab lain, berarti selama ini kita boleh dengan memakai mazhab lain. Kalau seandainya kita tetap bertegang dengan mazhab Syafi'i, tadi saya pagi, sore baru rumah makan Jawa Padang, makan Jawa kan. Berarti akad itu batal dan yang saya makan haram. Nah gitu kan, maka selama ini penuh dengan haram. Maka catering-catering haram. Ya kan, maka ini termasuk bahaya kalau terjemahkan dengan wallahu alam, kalau kita terjemahkan dengan pesanan. Gimana? Kalau pakaian enggak masalah. Pakaian enggak masalah. Masa buat pakaian pakai api? Gimana? Akad sama kurir, COD ya? Wakil boleh, jadi akad wakil. Ya. Kemudian selanjutnya adalah, anggap kita menerjemahkan pesanan. Maka kita katakan, delivery tidak boleh. Kan ngeri juga efeknya, terjemahan. Kemudian selanjutnya, wa alla yakunal muslim fihi min maudi' muayyan. Muslim ini juga tidak boleh di tempat tertentu. Tempat yang tertentu aja, ini hal yang sulit. Contohnya saya katakan Alvin, tolong carikan saya, ya, tolong carikan saya kurma di Thank you. Boleh jadi di kan Khalili, ya kan? Di kan Khalilinya di tempat tertentu juga. Jadi artinya saya mempersempit ruang dia untuk mencari. Ini tidak boleh. Ya, jadi mempersempit ruang tempat mencari itu tidak boleh dan tidak sah dalam akad salam. Dengan akad salam ini juga tidak boleh melakukan akad salam atau pesan terhadap sesuatu yang tidak mungkin akan adanya atau jarang akan adanya. Nah, gitu. Ya, akan jarang akan adanya. Oh, salah. Tidak boleh akad salam itu, ini syarat daripada contohnya adalah itu nanti syarat salam secara garis besar. Contohnya kita melakukan salam di musim panas. Kita ingin rutab di musim panas. Ada enggak rutab di musim panas? Enggak ada. Musim dingin. Enggak ada. Ya kan? Musim dingin anggur adanya. Adanya stroberi adanya. Kemudian adanya jeruk gitu kan, pisang. Pisang kayaknya terus ada terus ya. Jadi buah yang tidak ada di musimnya maka tidak boleh melakukan akad salam pada waktu itu. Tapi kalau kita melakukan akad salam umpamanya dan kita tidak tahu ternyata buah ini telah habis peredarannya, tidak ada lagi, maka maka kita memiliki hak khiyar. Apakah kita tunggu atau seandainya kita membatalkan boleh. Tapi kalau seandainya dari awal kita tahu umpamanya sekarang musim dingin, kita pesan rutab atau balah maka tidak sah. Nah, batalkan. Ya kan? Kemudian juga syaratnya adalah akad salam ini tidak boleh sesuatu yang tidak boleh dijual belikan. Sesuatu yang tidak boleh dijual belikan tidak boleh dilakukan akad salam. Contohnya budak mukatab. Budak mukatab kan tidak boleh dijual belikan. Karena dia akan merdeka. Tidak boleh. Tunggulah dia merdeka atau dia menjadi budak lagi. Nah, maka selama dia menjadi budak mukatab tidak boleh. Atau ummu mualat atau mustaulat. Mualatnya atau mustaulatnya artinya adalah budak perempuan kita yang kita gauli. Kita kalau menggauli budak perempuan kita, maka nanti anaknya akan menjadi merdeka dan dia akan menjadi merdeka setelah peninggalan kita. Maka budak ini tidak boleh dijual. Ya, tidak boleh dijual. Kemudian mesti diketahui ukurannya. Kalau dia dengan kail, maka mengetahui dengan kail. Kalau dia makil, maka mengetahui dengan kail. Kalau mauzun, maka mengetahui dengan wazan. Kemudian yang rukun ketiga adalah sighah, ya, adanya sighah yaitu adanya ijab dan qabul. Kayaknya sampai situ aja dulu. Akad salam, akad pesan. Allahu a'lam. Sampai sini aja dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta